biasa tak kusangka. Tiba-tiba ketiban masalah, pacar marah-marah, si bos bikin susah, jadi serba salah. Mau pergi aja. Sudahlah kawan, untuk apa kau sesalkan? Waktu kan berlalu, masih ada hari esok. Lupakan saja, untuk apa kau pusingkan? Hidup kan melaju, this is how it works. Ikuti tempo yang nge-flow dalam pertunjukan rock show. Let's go, here we go. Ini gaya anak loko dengan teknik yang unik, menjamin sampai kronis. I rock it from the spirit, semangat ku sangat dinamis. Let's go, here we go, time to rock and roll. Let's rock, come and drum, now we